Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هاتف الله ومسلمين والمسلمات رحمكم الله. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha, yang pada pertemuan lalu kita telah membaca ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan dan memaskitikan adanya Shifa'ul Qulub, adanya obat bagi penyakit hati. Dan yang terakhir kita baca adalah ayat yang ada dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-14 dan 15, yang pada waktu itu kita baca sekilas dan belum kita jelaskan tentang apa maksud dari ayat tersebut. Karena itu sebelum masuk pada pembahasan berikutnya, kita baca ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Syekhul Islam pada ayat-ayat yang menjelaskan dan menetapkan adanya obat bagi penyakit hati. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim, dan Allah akan melegakan, mengobati hati-hati kaum yang beriman, dan Allah akan menghilangkan kemarahan hati-hati mereka. Surat At-Taubah ayat ke-14 dan ayat ke-15. Yang awal ayat Allah berfirman, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidihim wa yukhzihim wa yansurkum alaihim. Perangilah oleh kalian mereka. Niscaya Allah akan mengadab mereka dengan tangan-tangan mereka. Allah akan menghinakan mereka. Dan Allah akan menolong kalian untuk mengalahkan mereka. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan, wa yashfi sudur qaumi mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim. Dan Allah akan menyembuhkan hati-hati kaum yang beriman dan menghilangkan kemarahan hati-hati mereka. Wa yashfi sudur qaum mu'minin, Allah akan menyembuhkan hati-hati kaum yang beriman ini, maksudnya bahwa pada hati mereka, orang-orang yang beriman itu ada kemarahan besar terhadap orang-orang kafir. Hati-hati orang yang beriman marah terhadap orang-orang kafir. Yang al-ghaib, kemarahan ini adalah merupakan sesuatu yang menyakitkan hati. Sehingga ini termasuk dari macam-macam penyakit dalam hati. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir, untuk membunuh mereka orang-orang kafir sebagai obat dari kemarahan yang ada di hati orang-orang yang beriman. Di mana hati orang-orang yang beriman itu marah, sedih, resah ketika melihat orang-orang kafir, musuh-musuh Allah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ketika orang-orang yang beriman itu melihat orang-orang kafir memerangi Allah dan Rasul-Nya, menentang agama yang dibawa oleh Rasul, dan mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, marah hati mereka, marah hati orang-orang yang beriman, marah, sedih, resah melihat orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, memerangi Allah dan Rasul-Nya, memerangi agama yang dibawa oleh Rasulullah, yang itu adalah sebagai cahaya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobati hati mereka dari penyakit marah, sedih, dengan obat memerangi mereka. Sehingga perintah Allah memerangi orang-orang kafir itu adalah di antara maksud dan tujuannya untuk mengobati hati orang yang beriman yang marah karena perbuatan, karena ulah mereka orang-orang kafir. Sehingga obat penyakit hati yang ada dalam ayat ini adalah obat dari penyakit hati berupa kemarahan. Karena marah itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati. Siapa saja yang ketika marah, ketika sedih, ketika gundah, itu hatinya tersakiti. Demikian juga ketika orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman melihat orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, memerangi Allah dan Rasul-Nya, marah hatinya. Hatinya tersakiti dengan itu. Kemudian juga sedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengobati sakit hatinya orang-orang yang beriman dengan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memerangi mereka. Untuk memerangi orang-orang kafir yang dengan itu sakit hati, sakit dalam hati yang ditimbulkan karena kemarahan terhadap orang-orang kafir itu akan hilang. Dengan itu akan lega. Sudah bisa memerangi mereka orang-orang kafir. Oleh karena itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara sejumlah maksud dan tujuan dari syariat itu adalah untuk mengobati apa atau sakit yang ada di dalam hati, menghilangkan kemarahan, berjihad, memerangi orang-orang kafir. Ini adalah merupakan salah satu syariat yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada orang-orang yang beriman. Di antara maksud dan tujuannya itu adalah untuk mengobati hati. Di antara maksud dan tujuannya adalah untuk mengobati hati. Yaitu dari penyakit. Yang menyakitkan, yaitu kemarahan. Kesedihan terhadap perbuatannya orang-orang kafir. Demikian juga yang lainnya. Seperti adanya qisas. Adanya syariat qisas. Terhadap tindak jinayah, kejahatan dan pelanggaran. Terhadap badan. Seperti tindak pembunuhan. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya qisas. Di antara maksud dan tujuannya itu juga untuk mengobati. Salah satu tujuannya dari sekian tujuan-tujuan syariat tersebut untuk mengobati sesuatu yang menyakitkan hatinya wali-wali dari orang yang dibunuh. Dengan dilakukan qisas, maka hati keluarga yang dibunuh itu akan terobati. Demikian juga yang lainnya. Itu makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat At-Taubah ayat yang ke-14 dan 15. Yang ayat tersebut menetapkan dan memastikan adanya obat bagi penyakit hati. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu yang ketiga. Madhahiru maradil badan. Madhahir ini jamak dari madhar. Yaitu pemandangan yang nampak. Atau dengan istilah lain adalah fenomena. Fenomena penyakit badan. Penulis Syekhul Islam rahimahullah, sebelum beliau menjelaskan tentang penyakit hati, sebelum beliau menjelaskan tentang hakikat penyakit hati, beliau membawakan dan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyakit badan. Karena antara penyakit badan dengan penyakit hati ini ada keserupaan, ada kesamaan. Sehingga dengan kita memahami tentang fenomena penyakit badan, ketika kita masuk pada pembahasan dan penjelasan tentang penyakit hati, akan semakin jelas tentang penyakit hati. Dan akan semakin tergambar dengan jelas tentang penyakit hati, karena memang ada keserupaannya. Dari sisi pengobatannya juga ada keserupaannya. Wa maradul badan khilafu sihatihi wa salahihi wa huwa fasadun yakunu fihi. Dan penyakit badan itu khilafu sihatihi wa salahihi, menyelisihi, berlawanan dengan kesehatan dan kebaikannya badan. Penyakit badan itu menyelisihi atau berlawanan dengan sehat dan baiknya badan itu. Wa huwa fasadun yakunu fihi. Penyakit badan itu adalah merupakan kerusakan yang ada pada badan. Penyakit badan itu merupakan kerusakan yang ada pada badan. Yang itu menyelisihi sehatnya dan baiknya badan. Ketika badan itu sehat, apa ketika badan itu sakit, maka kesehatan dan kebaikannya badan itu rusak. Yufsidu bihi idrakahu wa harakatahu tabi'iyyah. Yang dengan penyakit badan tersebut akan merusak daya capai dan gerakan tabiatnya badan. Idrok ini pencapaian, artinya daya, capek, dan gerakan badan yang bersifat tabii, yang bersifat naluri, itu rusak. Fa idrakuhu imma ay yadhhab kal ama was-sumam, maka pencapaian badan daya capek badan itu ada kalanya hilang karena penyakit yang menimpanya, seperti buta, wasomam tuli, daya penglihatan badan, apa daya penglihatan mata, karena matanya sakit, kadang berkurang, dan terkadang hilang, sehingga buta. Demikian juga pendengaran, karena sakit pendengarannya, maka pendengaran akan berkurang. Dan terkadang hilang, sehingga tuli tidak bisa mendengar sama sekali. Itu akibat dari penyakit yang menimpa badan. Wa imma ayyudrikal asya'a ala khilafi ma hiya alai. Dan ada kalanya mencapai al asya'a, beberapa perkara yang menyelisihi, mencapai mengetahui beberapa perkara tapi menyelisihi dengan yang sebenarnya. Bisa mengetahui, bisa mencapai sesuatu, tetapi dalam mencapai sesuatu itu menyelisihi dengan yang sebenarnya. Kama yudrikal hulwa murron, sebagaimana mencapai merasakan yang manis itu pahit. Ini karena sakit. Orang karena sebab badannya sakit, sesuatu yang sebenarnya itu manis, tapi dia rasakan pahit. Sehingga mencapai sesuatu yang menyelisihi keadaan yang sebenarnya. Sesuatu itu yang sebenarnya adalah manis, tetapi karena sebab sakit, dia rasakan pahit. Dan ini perkara yang kita semuanya pernah mengalami dan pernah merasakan. Karena sebab badan kita sakit, sesuatu yang manis dirasa pahit. Sehingga mencapai sesuatu menyelisihi yang sebenarnya. Wa kama yukhayyalu ilaihi asya la haqiqata laha fil kharij. Dan sebagaimana terbayang baginya, yukhayyalu ilaihi, terbayang baginya beberapa perkara yang tidak memiliki hakikatnya fil kharij dzihni, di luar akal pikiran. Karena sebab sakit terbayang sesuatu yang tidak memiliki hakikatnya. Orang karena sebab sakit, kadang buminya berputar. Ya. Padahal kenyataannya fil kharij, di luar pikiran dia, hakikatnya bumi enggak berputar, tapi karena sebab sakit buminya itu berputar. Biasanya sakit apa? Vertigo. Ya, orang ketika terkena sakit vertigo itu buminya berputar. Akhirnya dia muntah-muntah. Kenapa muntah-muntah? pusing karena buminya ini muter. Padahal kenyataannya enggak. Itu karena sebab sakit. Kadang ketika sakit panas tinggi, dia terbayang. Melihat sesuatu kadang teriak-teriak. Teriak-teriak. Karena di depannya terlihat sesuatu. Padahal hakikatnya tidak ada. Yuhayyalu ilaihi asyalla hiqatalaha fil kharij. Dan ini juga perkara yang sebagian kita pernah mengalami ketika kita dalam keadaan sakit. Terbayang sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Terbayang sesuatu yang tidak memiliki hakikat. Tidak memiliki hakikat. Bumi berputar, kadang terbayang langit runtuh. Kenyataannya tidak. Terbayang ada makhluk-makhluk yang dia takut dengannya. Padahal hakikatnya tidak ada. Itu adalah karena penyakit yang menimpa badan. Karena terjadi kerusakan pada badan. Daya pencapaiannya, gerakan yang itu sudah naluri tabiat, rusak. Tidak bisa mencapai, mendapatkan sesuatu dengan yang sebenarnya. Atau bahkan sama sekali tidak bisa mencapainya. Atau sebaliknya, bisa mencapai sesuatu tetapi menyelisihi lawan yang sebenarnya. Terhayal sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Itu karena sebab sakit. Karena sebab sakit. Wa amma fasadu harakatihi tabi'iyyati famithlu ayyad an tad'ufa quwwatuhu anil hadmi. Dan adapun rusaknya gerakan badan tabi'iyah yang bersifat tabiat naluri. Gerakan badan yang itu bersifat tabiat naluri rusak. Famithlu, maka contohnya kekuatannya itu melemah. Atad antad'ufa quwwatuhu. Kekuatannya lemah. Anil hadmi, untuk mencerna makanan. Anil hadmi, untuk mencerna, maksudnya mencerna makanan. Karena sebab sakit, kekuatan pencernaan menjadi lemah. Sehingga tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Rusak. Kekuatan yang ada pada badan. Au mithlu ayyabghudul aghdiyata allati yahtaju ilaih. Atau contohnya membenci. Ayyabghudul, membenci atau sangat membenci makanan-makanan yang dia membutuhkannya. Makanan-makanan yang dibutuhkan. Karena sebab sakit dia benci. Enggak mau. Yang sehat menyuruh untuk makan. Ini dimakan. Biar kamu cepat sembuh, biar kamu cepat sehat. Karena makanan itu memang dibutuhkan. Oleh badan dia dibutuhkan. Nanti kalau kamu tidak makan, kamu kan bertambah sakit. Sakit kamu enggak sembuh-sembuh. Ada zat-zat makanan yang memang dibutuhkan. Tapi karena sebab dia sakit, benci terhadap makanan itu, enggak mau. Dipaksa-paksa tetap tidak mau. Kadang ketika dipaksakan muntah. Membenci makanan padahal dia membutuhkan makanan tersebut. Wa yuhibbu al-asya'a allati tadurruhu, dan menyukai. Menyukai perkara-perkara yang membahayakan. Sakitnya panas dingin. Dikasih makanan yang bermanfaat. Yang kan bisa mengobati benci. Enggak mau. Mintanya yang disukai, yang diinginkan, justru yang membahayakan. Mintanya es, sakitnya lagi panas tinggi, minta es. Ya, yang dingin, yang seger. Begitu pengaruh dari penyakit badan. Gak mau dipantang. Sudah dikasih tahu. Penyakit kamu itu penyakit yang kalau makan jenis makanan ini berbahaya. Ya. Tapi itu yang dia sukai. Ya. Sakitnya sakit. Pankreasnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang menimbulkan penyakit gula, diabetes. Yang diinginkan makanan yang justru akan memadharatkan. Sakitnya sakit. Fungsi ginjalnya kurang bagus. Ya. Pantangannya makan jeroan, santan, buah-buahan diantaranya pisang. Itu kurang bagus. Kangkung, bayam, enggak bagus. Itu akan menaikkan kreatin atau ureum darah. Tapi itu yang disuka. Ya. Diinginkan itu. Wayasulullahu minal alami bihasfi dhalik. Dan terjadilah pada dia penyakit-penyakit sesuai dengan itu. Al-alam, sakit-sakit. Kepedihan-kepedihan sesuai dengan itu. Walakin ma'adhalikal marad lam yamut. Walam yahlak bihi. Fihi naw'u quwatin. Ala idrakil harakatil idrakiyah fil jumlah. Akan tetapi bersamaan dengan sakitnya itu. Akan tetapi bersamaan dengan sakitnya itu. Lam yamut. Belum mati. Walam yahlak. Yahlak boleh, yahlik boleh. Fil mudorak dari halaka. Yahlaku, yahliku. Sama. Walam yahlik. Atau alam yahlak bihi. Belum mati. Dan belum binasa. Karena baru sakit. Ya. Belum mati. Bersamaan dengan penyakit itu belum mati dan belum binasa. Bihi dengan penyakit tersebut. Padanya masih ada macam kekuatan. Untuk mencapai gerakan yang bersifat iradiyah, kehendak fil jumlah secara global, secara umum. Fayatawalladu min dhalik alamun yahsulu fil badan. Maka terlahirlah dari itu alamun, sakit yang terjadi pada badan. Imma bisababi fasadil kamiyah awil kaifiyah. Yang ada kalanya dengan sebab rusaknya al-kamiyah. Rusaknya al-kamiyah. Al-kamiyah kadar banyaknya atau dengan istilah lain kuantitasnya. Awil kaifiyah atau rusak dengan sebab al-kaifiyah, keadaannya atau kuantitasnya. Fal awalu, maka yang pertama, yaitu sebab rusaknya al-kamiyah, kadar banyaknya, kuantitasnya. Rusak, maka yang pertama itu adalah terjadi sakit dalam badan karena sebab rusak alkamiahnya. Itu kadar banyaknya, kuantitasnya. Immalik naqsil madah, ada kalanya karena kurangnya al-madah. Kurangnya, yaitu zat atau unsur-unsur yang dibutuhkan. Fayahtaju ila ghadain, maka butuh pada ghada, makanan. Wa imma bisababi ziyadatiha, dan ada kalanya karena sebab bertambahnya, yaitu kelebihan unsur-unsur atau zat-zat tersebut. Fayahtaju ila istifrag, maka butuh untuk dikeluarkan. Butuh kepada istifrag, yaitu pembuangan. Dikeluarkan. Sakit yang terjadi pada badan karena sebab rusaknya al-gamiyah. Rusaknya al-gamiyah. Kadar banyaknya sesuatu yang ada pada badan. Ada kalanya karena sebab kurang zat-zat yang ada pada makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh ini membutuhkan kepada zat-zat yang terkandung pada makanan. Membutuhkan protein, zat protein. Karena sebab kekurangan protein terjadi sakit. Ya. Maka butuh kepada makanan yang mengandung zat protein. Butuh kepada kalori. Ya. Kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kurang. Tidak mencukupi. Maka butuh kepada makanan yang mengandung kalori. Butuh kepada zat besi. Ketika mengalami kekurangan, maka akan terjadi sakit pada badan. Maka butuh kepada makanan yang mengandung zat besi. Membutuhkan natrium, membutuhkan kalium. Makanan-makanan yang mengandung zat natrium, yang mengandung kalium, yang mengandung lemak, itu semuanya dibutuhkan oleh badan. Ketika itu mengalami kekurangan, ini akan menyebabkan sakit pada badan. Maka butuh kepada makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh badan. Dan ada kalanya karena sebab bertambahnya, artinya berlebihnya zat tersebut, maka butuh kepada pembuangan, dikeluarkan. Kelebihan natrium. Itu akan menimbulkan penyakit. Timbul penyakit hipertensi. Maka butuh dikurangi, dikeluarkan. Kelebihan lemak. Itu akan menimbulkan penyakit. Butuh untuk dikeluarkan lemak itu. Butuh atau kelebihan zat gula, kelebihan zat besi, dan yang lainnya. Kalori kelebihan butuh agar supaya badan itu sehat, dikeluarkan, dibuang. Sehingga kebutuhannya tercukupi. Nah, kalau ada organ tubuh yang sakit, tidak bisa mengeluarkan, maka akan timbul penyakit. Seperti ginjal. Ginjal itu fungsi utamanya adalah mengeluarkan sisa metabolisme yang ada pada tubuh dan mengeluarkan kelebihan kebutuhan air tubuh. Itu yang mengeluarkan ginjal. Kalau sampai sisa metabolisme yang ada pada tubuh tidak bisa dikeluarkan karena fungsi ginjalnya rusak, kemudian juga sisa-sisa kebutuhan air yang ada pada tubuh tidak bisa dikeluarkan baik melalui keringat atau air kencing, ini akan menimbulkan racun dalam tubuh. Terjadilah pembengkakan pada tubuh. Kemudian juga akan menimbulkan rusaknya fungsi ginjal. Terjadilah penyakit gagal ginjal atau fal ginjal istilah lainnya. Ya. Sehingga kebutuhan tubuh yang berlebih agar tubuh itu lebih apa sehat dikeluarkan. Yang kurang agar sehat dan tidak menimbulkan penyakit, maka ditambahkan. Ini yang pertama. Itu sebagai gambar tentang penyakit yang ada pada tubuh. Demikian juga nanti akan kita ketahui tentang bagaimana penyakit hati dan munculnya penyakit hati. Wasani dan yang kedua, yaitu terjadinya penyakit atau sakit pada badan karena sebab rusaknya al-kaifiyah, yaitu keadaan badan. Kualitas badan. Yang kedua seperti kakuwatin fil hararah wal burudah. Kekuatan pada al-hararah, panas dan dingin. Kharij anil i'tidal. Yang keluar dari kestabilannya. Kekuatan untuk menerima, menahan panas dan dingin. Daya tubuh. Kekuatan daya tubuh untuk bisa menerima panas dan dingin. Ini ketika keluar dari kelurusannya, maksudnya stabilnya, ini juga akan menimbulkan sakit pada badan. Fayudawa, maka diobati. Dan untuk menjaga kesehatan badan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam beberapa ayat, yang tersirat dalam beberapa ayat itu tentang bagaimana menjaga kesehatan badan. Di mana poros dan pokok kesehatan badan itu ada tiga. Yang pertama hifzul quwah, menjaga kekuatan. Yang kedua al-himyah anil mu'zi, melindungi dari yang membahayakan, yang menyakitkan. Yang ketiga istifraghil mawadil fasidah, mengeluarkan, membersihkan unsur-unsur yang merusak. Itu pokok dan poros kesehatan. Menjaga kekuatan. Kekuatan yang ada pada badan dijaga. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam beberapa ayat terkait dengan Allah memerintahkan orang yang safar, orang yang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengqadha di hari lain. Orang yang sakit juga tidak berpuasa ketika sakit dan mengqadha ketika sudah sembuh. Ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan hifdzan dalam rangka untuk menjaga kekuatan badan. Yang ini merupakan satu di antara tiga poros pokok kekuatan badan. Menjaga kekuatan yang ada. Ya. Sebab ketika orang safar dengan berpuasa akan lemah. Ketika orang sakit dengan berpuasa menambah sakit. Maka Allah jaga dari itu. Kemudian yang kedua, melindungi dari perkara yang membahayakan. Al-himyah anil mu'zi. Melindungi, menjaga dari perkara yang membahayakan. Ini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan pada firman Allah terkait dengan orang yang sakit. Ya, orang yang sakit berbahaya ketika menggunakan air disyariatkan untuk tayamum. Sebab dengan menggunakan air akan menimbulkan bahaya. maka dijaga, dilindungi dari perkara yang membahayakan. Dari wudu menggunakan air, dari mandi menggunakan air, dipindahkan kepada tayamum. Untuk apa? Himyatan an wurudil mu'zi. Dalam rangka menjaga dari datangnya perkara yang membahayakan badan. Kemudian yang ketiga adalah istifrag al-mada al-fasidah, mengeluarkan, membersihkan dari unsur-unsur yang merusak. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah membolehkan bagi orang yang sedang ihram, ihram untuk haji atau ihram untuk umrah, ketika kepalanya itu sakit, terluka, timbul borok, Allah membolehkan untuk cukur rambut kepalanya. Pada asalnya adalah haram mencukur rambut kepala ketika dalam keadaan sedang ihram. Tapi karena sebab sakit, dalam rangka untuk mengeluarkan unsur-unsur yang merusak, yang akan menimbulkan penyakit, maka diperintahkan untuk dicukur rambut kepalanya untuk menghilangkan, mengeluarkan uap dan bau yang tidak sedap. Ini disyariatkan oleh Allah dalam rangka untuk mengeluarkan unsur-unsur yang akan merusak. Ini poros. Madaru sihah. Porosnya kesehatan. Pada badan seperti itu. Allah sebutkan, Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam beberapa hadis. Yang seperti ini juga sama dibutuhkan oleh hati. Yang insya Allah nanti akan kita baca. Bagaimana menjaga agar hati itu sehat. Bagaimana melindungi hati dari yang perkara-perkara yang menyakitkan hati. Demikian juga bagaimana mengeluarkan zat-zat unsur-unsur yang merusak hati. Dan sekarang kita baca yang keempat. Madzahiru maradil qalbi. Fenomena-fenomena penyakit hati. Ini sampai jam berapa? Sudah ya? Kurang seperempat? Sampai jam 6. Arabi yang keempat, marad, madzahiru maradil qalbi. Fenomena. Fenomena penyakit hati. Wa kadzalika. Maradul qalbi, penyakit hati. Huwa nau'u fasadin yahsulu lahu. Demikian juga penyakit hati. Itu adalah macam kerusakan yang terjadi pada hati. Penyakit hati itu adalah kerusakan yahsulu lahu, yang terjadi pada hati. Yufsidu bihi tasawwurahu wa iradatahu. Yang dengan penyakit hati itu akan merusak gambarannya hati, tasawurnya hati, dan iradahnya, kehendaknya hati. Fatasawwuruhu bisyubuhati allati ta'ridu lahu hatta la yaral haqqa aw yarahu ala khilafi ma huwa alaih. Fatasawwuruhu, maka tasawurnya, penggambarannya hati itu, bisyubuhat, dengan subhat-subhat yang menimpa hati. Sehingga hati itu tidak bisa melihat yang hak. Atau hati itu melihat al-haq ala khilafi ma huwa alaih. Melihat yang hak menyelisihi, berbeda dengan yang sebenarnya. Ketika hati itu sakit, mengalami kerusakan yang sakitnya hati, kerusakan pada hati itu akan merusak gambarannya hati. Merusak iradah, kehendaknya hati. Sehingga dengan penyakit tersebut akan rusak iradah, kehendak hati, penggambarannya hati itu rusak. Sehingga penggambarannya hati itu dengan syubhat yang menimpa hati. Ketika hati terkena penyakit syubhat, penggambaran hati rusak. Hati tidak bisa melihat yang hak itu hak. Yang hak itu terlihat batil. Rusak. Atau melihat yang hak menyelisih dang yang sebenarnya. Sama dengan penyakit yang menimpa badan. Ketika badan itu sakit, tidak bisa mengetahui sesuatu dengan yang sebenarnya. Daya capeknya hilang. Untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan, hilang. Tidak bisa untuk mencapainya. Atau bisa untuk mencapai tetapi menyelisih yang sebenarnya. Yang manis jadi pahit. Yang enak jadi tidak enak. Demikian juga ketika hati tertimpa penyakit. Ketika hati itu sakit, enggak bisa melihat yang hak itu hak. Yang hak terlihat batin. Atau melihat yang hak menyelisihi yang sebenarnya. Wa iradatuhu bihaitsu yabghudul haqqan nafi wa yuhibbul batila dhar. Dan iradahnya, kehendaknya, ini rusak di mana membenci yang hak yang bermanfaat. Sesuatu yang itu hak yang bermanfaat dia benci. Dan mencintai yang batil, yang membahayakan. Baik itu terkait dengan akidah. Yang batil dia cintai. Itu membahayakan. Akidah yang sahih, yang hak, yang bermanfaat, yang menyelamatkan, dia benci. Apa sebabnya? Sakit hatinya. Sama seperti orang yang badannya sakit. Ya. Yang badannya itu sakit. Membenci makanan yang dibutuhkan. Mencintai, menyukai makanan yang membahayakan. Demikian juga hati yang sakit. Falihada yufassarul maradu taratan bisyakki waraibi. Maka karena ini, al-marad, sakit, yaitu sakit hati ditafsirkan terkadang dengan keraguan dan kebimbangan. Kama fassara Mujahid wa Qatadah qaulahu ta'ala fi qulubihim marad. Sebagaimana Mujahid dan Qatadah menafsirkan firman Allah Ta'ala, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Al-Imam Mujahid dan Qatadah, ini keduanya adalah imam ahli tafsir dari kalangan tabi'in, menafsirkan tentang penyakit hati yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, beliau tafsirkan itu adalah sakit asyak waraib, keraguan dan kebimbangan. Ragu terhadap kebenaran, bimbang terhadap kebenaran. Mujahid. Dan juga Qatadah menafsirkan firman Allah fi qulubi marad ay syak, artinya keraguan. Sakit keraguan yang ini adalah merupakan maradu syubhah, penyakit syubhat. Wa taratan yufassaru bi syahwatiz zina, dan terkadang penyakit hati itu ditafsirkan dengan syahwat zina. Kama fussira bihi qauluhu ta'ala, sebagaimana ditafsirkan dengannya firman Allah Ta'ala, fayatma' alladhi fi qalbihi marad, maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit berkeinginan, itu berkeinginan untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-12. Yang Allah berfirman, fayatma' alladhi fi qalbihi marad, maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit berkeinginan, yaitu berkeinginan melakukan zina. Yang kedua ini adalah maradu syahwa, penyakit syahwat. Yang syubhat dan syahwat ini dua pokok dari penyakit hati yang darinya akan bercabang dan terlahir penyakit-penyakit hati yang lainnya. Walihada sannafa al-khara'it al-khara'iti kitab i'tilalul qulub ay maraduha. Dan karena inilah al-khara'iti menulis kitab i'tilalul qulub yang artinya adalah maraduha, maradul qulub, penyakit hati. Wa arada bihi maraduha bisyahwah, yang beliau kehendaki dengannya, dengan penyakit hati itu adalah penyakit hati karena syahwat, dengan syahwat. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang fenomena penyakit hati. Yang dari penjelasan tentang penyakit hati ini kita akan tahu tentang bentuk penyakit hati. Kemudian juga kita akan tahu tentang poros dan sumber kesehatan hati. Dan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan hati. Kemudian melindungi hati dari perkara yang menyakitkan. Dan juga mengeluarkan unsur-unsur yang merusak hati. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.